Mobil macam apa ini? Lambat, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja gede. Hah? Badan gede ini badan. Riz, nih makan sneakers. Kenapa? Lu rese kalau lagi lapar. Mendingan? Mendingan? Karena lapar, berubah orang. Sneakers, coklat lezat dengan kacang dan karamel. Lapor, ambil sneakers. Membosankan. Pas.